Ikuti langsung. Yang hafal kita nyanyi bareng-bareng ya, bareng Monata. Yang kalang taca rapi, yang rakalang taca kongi, sehingga penting pikir keri. Yang di belakang, yang kowe gelong tak sayang, yang ojo mau kowe pinter, rasa kakean alesan. Lompat lagi Monata, asik. Yang di belakang kita lompat lagi. Iki hati tempat kiran macam dipikir dulu ya.